الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين أعزكم الله قوم مسلمين يسهرمتي sampai kita pada ucapan penulis, ucapan al-musannif bahwa Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah dalam tulisannya Aqidah Tahawiyah, yaitu ucapan beliau, Hayyun la yamut qayyum la yanam. Masih beliau mensifati Allah subhanahu wa ta'ala setelah menyatakan sebelumnya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala laisa kamislihi syai', dan menyatakan tentang Allah subhanahu wa ta'ala la tablughuhul awham wa la tudrikuhul afham. Allah subhanahu wa ta'ala tidak bisa ditebak-tebak dan tidak bisa dicari-cari dengan akal, hanya bisa dikenali dengan Quran dan Sunnah. Kemudian beliau berkata la yushbihul anam, dan Allah tidak menyerupai makhluk manapun. Kemudian setelah itu Abu Ja'far Tahawi menyatakan hayyun la yamutu qayyumun la yanam, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup dan tidak akan mati, dan maha berdiri sendiri dan tidak pernah tidur. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslim yang saya hormati, masih menjelaskan sifat-sifat Allah dan sekaligus membuktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Di dalam syarahnya disebutkan oleh Ibn Abdul Izz Al-Hanafi dalam syarah Aqidah Tahawiyah, qala ta'ala, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman tentang apa yang dikatakan tadi tentang kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala dan tentang qayyumiyahnya. Allah berfirman dalam ayat yang dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah, ayat yang paling agung di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dialah Allah yang tiada ilah kecuali Dia, al hayyul qayyum, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri. La ta'khudhuhu sinatun wa la naum, dan tidak pernah dikenai rasa kantuk dan enggak pernah pula tidur. Kata Ibn Abdul Izz, fa nafa as-sina wa an-naum hadha dalilun ala kamali hayatihi wa qayyumiyatihi, dinafikannya rasa kantuk dari Allah, ditiadakannya sifat tidur bagi Allah, ini menunjukkan kesempurnaan kehidupan Allah subhanahu wa ta'ala, kesempurnaan sifat hidupnya Allah subhanahu wa ta'ala, dan kesempurnaan sifat qayyumiyahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fillah a'azakumullah, sebagaimana apa yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya, bahwa yang namanya nafyut tashbih, meniadakan penyerupaan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menyatakan bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, bukan berarti kita menolak sifat-sifat yang Allah terangkan dalam Al-Quran. Kita terima sifat itu, tapi kita katakan sifat itu tidak sama dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Maka demikian pula sifat hidup. Kalau dikatakan Allah hayyun, maka Allah memiliki sifat hayat, Allah memiliki sifat hidup. Makhluk pun dikatakan hayyun, juga dikatakan hidup. Ini makhluk. Apakah berarti Allah sama dengan makhluk? Allah hidup, makhluk juga hidup. Manusia hidup dan semua makhluk-makhluk yang lain juga hidup. Apakah berarti Allah sama dengan makhluk? Dan kemudian ketika kita mensucikan Allah dari persamaan, kita katakan bahwa Allah tidak hidup. Masa Allah hidup? Nanti seperti kita hidup. Maka dikatakan sama. Enggak mungkin. Mustahil Allah hidup. Akhirnya sifat hidup yang ditolak. Ini kebodohan yang nyata. Hadza dalalun mubin. Kesesatan yang sangat jelas. Karena yang namanya sifat hayat bagi Allah tidak sama dengan sifat hayat bagi manusia dan bagi makhluk-makhluk manapun. Apa perbedaannya? Perbedaannya Allah katakan dalam ayat ini. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Kata Allah, Allah yang tiada ilah kecuali Dia, yang maha hidup dan berdiri sendiri, yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur. Ini perbedaan sifat hidup bagi Allah dengan sifat hidup bagi makhluk. Naam, kita katakan makhluk memang hidup, manusia hidup, dan semua makhluk-makhluk yang hidup kita katakan hayyun, memiliki haya. Tetapi kehidupan yang zail, hayatun zailah, kehidupan yang akan fana, kehidupan yang akan sirna, kehidupan yang sementara. Berbeda dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang maha hidup dan sempurna kehidupannya. Maha hidup dan sempurna kehidupannya, tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pernah tidur, apalagi mati. Hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Maka Allah katakan tidak dikenai rasa kantuk dan tidak dikenai tidur. Ini untuk menunjukkan bahwa sifat kehidupan bagi Allah adalah sifat kehidupan yang maha sempurna. Qul inna a'udzubikumullah. Yang namanya tidur itu akhul maut. Tidur adalah saudaranya mati. Siapa yang lam yamut fi manamiha, yang dia tidak mati dalam tidurnya, maka dia akan mati nantinya. Artinya, yang namanya tidur itu saudaranya kematian. Sifat-sifatnya mirip dengan mati. Mata tidak berfungsi, telinga tidak berfungsi, perasaan tidak berfungsi, semuanya tidak berfungsi. Seperti orang mati. Hanya saja kalau tidur dia jantungnya masih bergerak, kalau mati sudah berhenti. Allah subhanahu wa ta'ala maha hidup. Jangankan kematian. Rasa kantuk atau tidur pun tidak mungkin bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti kehidupannya sempurna. Tidak sama dengan kehidupan makhluk. Allah juga berfirman. Alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Di dalam surat Ali Imran. Ayat 1-3 Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan alif lam mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dimulai setelah alif lam mim persis seperti apa yang ada dalam ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tiada yang berhak diibadahi kecuali Dia yang maha hidup dan maha berdiri sendiri. Nazzala alaikal kitaba bil haqq. Dialah Allah yang menurunkan kepadamu kitab ini dengan hak, yang menurunkan Al-Quran dengan hak. Dan dalam ayat lain Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan dalam surat Taha ayat 111, wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Wa'anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Ketika itu di padang mahsyar nanti semua wajah-wajah tertunduk. Kepada siapa? Lil hayyil qayyum. Kepada Allah al hayyul qayyum, yang memiliki dua sifat, al hayy dan sifat al qayyum, sifat hayah dan sifat qayyumiyah, sifat kehidupan dan sifat qayyum. Qanifina azakum wa qayyumiyah, maknanya yang menegakkan segala sesuatu, yang maha berdiri sendiri, yang tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk. Wa qala ta'ala, juga Allah berfirman dalam ayat lain, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Diperintahkan untuk bertawakal, untuk bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak pernah mati, bahkan tidak pernah tidur, bahkan tidak pernah ngantuk. Hayyun alladzi la yamut wa sabbih bihamdih, dan bertasbihlah dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Khonafidina azakumullah. Manusia kadang mencari sesuatu untuk pegangan, untuk perlindungan. Manusia secara fitrah kadang-kadang kalau mereka merasa kelemah, merasa butuh ada yang melindungi, dia pasti akan bergantung pada orang-orang yang kuat. Pasti akan bergantung pada sesuatu yang kuat. Tetapi ketika mereka bergantung pada manusia-manusia yang kuat, sekuat apapun, apakah kuat karena fisiknya, badan yang hebat, tiba-tiba kalau pelindungnya tidur, bahaya bagi dia. Ketika pelindungnya dalam keadaan ngantuk, bahaya bagi dia. Kekuatannya, kehebatan badannya gak berguna sama sekali, karena dia dalam keadaan tidur. Ada pula yang mencari kekuatan dari sisi kedudukan. Saya bergantung pada fulan karena fulan penguasa. Tapi penguasanya, kekuasaannya terbatas hanya lingkungan negara ini saja, atau desa ini saja, atau kota itu saja. Lagi pula masih dikenai rasa kantuk, masih tidur, masih kadang-kadang hilang dia. Kenapa? Tidak sadar sama sekali dalam keadaan tidur. Qadirin azakumullah. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan jangan bergantung pada mereka. Tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bergantunglah kepada Allah yang maha hidup dan tidak pernah akan mati. Maha hidup yang la ta'khudhuhu sinatun wala naum, yang tidak pernah dikenai rasa kantuk dan tidak pula dikenai tidur. Wa qala sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya Rasulullah SAW juga menyatakan inna allaha la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam, setelah Allah menyatakan bahwa dirinya al-hayy al-qayyum yang maha hidup dan tidak pernah akan mati, maka Rasulullah SAW pun menyatakan demikian karena beliau utusan Allah Subhanahu wa taala, maka ucapannya ucapan Allah, ucapannya la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, bukan dari hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya dari Abi Musa radhiyallahu taala anhu, innallaha la yanam, sesungguhnya Allah tidak tidur. Wa la yanbaghi lahu an yanam, dan tidak pantas bagi Allah tidur. Maha suci Allah, tidak mungkin Allah memiliki sifat tidur. Apa kaidah yang kita pahami kemarin, bahwa tidak ada permisalan-permisalan bagi Allah Subhanahu wa taala, enggak bisa menggunakan kias-kias, enggak bisa kias-kias yang sifatnya menyamakan Allah dengan makhluk, atau tidak bisa pula kias-kias yang sejenis itu, tetapi yang dipakai adalah kias aula. Kias aula kalau itu merupakan kesempurnaan pada makhluk, maka pada Allah lebih sempurna lagi. Kalau itu merupakan kelemahan pada makhluk, maka bagi Allah tidak mungkin. Kalau pada makhluk aja kelemahan, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka sekarang kita tanyakan, ngantuk dan tidur, kelemahan atau bukan kelemahan? Kelemahan. Bahkan sebagian orang mencari kelemahan musuhnya di kala tidur. Menyerangnya di kala mereka dalam keadaan terlelap di malam hari. Kenapa? Karena mereka tahu bahwa orang-orang itu dalam keadaan tidur dan mereka dalam keadaan lemah, kita perangi mereka dini hari. Berarti tidur, kantuk dan sejenisnya adalah sesuatu yang merupakan kelemahan. Apa yang sejenisnya? Pingsan, maghsyiyah alaih, tidak sadarkan diri, lalai, ghaflah. Itu sejenis tidur. Dia lihat matanya masih terbuka, tapi pikiran gelambiar kesana kemari. Itu kelemahan. Kalau bagi makhluk saja kelemahan, apalagi bagi Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin Allah memiliki kelemahan apapun. Maka yang dikatakan yanam, tidur, itu merupakan kelemahan. La yanbaghi lillahi an yanam. Tidak pantas bagi Allah sifat tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala la yanam. Demikian kata Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim. Lamma nafas syekh, berkata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, "Lamma nafa Syekh rahimahullah tashbiha asyara ila ma taqa bihi at-tafriqah bainahu wa bain khalqihi." Ketika Syekh, yang dimaksud adalah Abu Ja'far Ath-Thahawi rahimahullah, sahibul matan, ketika musannif menafikan tashbih bagi Allah, bahwa Allah tidak sama dengan makhluknya, maka beliau pun mengisyaratkan kepada apa yang terjadi dari perbedaan-perbedaan antara Allah dengan makhluknya. Bima yattasifu bihi ta'ala, dengan sifat-sifat Allah yang Allah tersifati dengannya, duna khalqihi, yang tidak ada pada makhluknya. Famin dhalika, di antaranya annahu hayyun la yamut, yaitu di antaranya sifat Allah hayyun la yamut, maha hidup dan tidak akan mati. Lianna sifatal hayatil baqiyah mukhtassa bihi, karena kehidupan yang abadi itu khusus bagi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan lebih lengkap lagi, kehidupan yang abadi dan azali, yang maha hidup dan tidak berawal dan terus tidak berakhir. Qala bin na'azakumullah, ini sifat yang mukhtassah bagi Allah Subhanahu wa taala, khusus. Tidak ada selain Allah yang memiliki sifat kehidupan yang seperti ini. Tidak. Pasti akan ada permulaannya dan pasti akan ada akhirnya. Qala bin na'azakumullah, kalaupun tidak ada akhirnya, mesti ada permulaannya. Yani sebagian orang menyatakan, tapi kan nanti kehidupan dalam surga kan kekal di dalamnya selama-lamanya, berarti gak ada akhirnya. Tapi ada awalnya, dilahirkan tanggal 19 kemarin. Allah Subhanahu wa taala azali wa abadi. Itu satu. Perbedaan yang kedua, mereka dikatakan kekal dengan izin Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala yang mengekalkan mereka. Berarti bukan zatiyah, bukan sifatnya mereka, tapi sifat yang Allah kasih untuk mereka. Adapun Allah Subhanahu wa taala sifat dzati, sifat zatnya maha hidup yang terus-menerus, azalian wa abadian, tidak berawal dan tidak berakhir. Ini kehidupan yang sempurna, kehidupan yang tidak bisa disaingi dengan kehidupan apapun dari makhluk-makhluknya. Kehidupan yang tidak sama dengan kehidupan-kehidupan apapun dari makhluk-makhluknya. Wa minhu annahu qayyumun la yanam. Di antaranya sifat Allah Subhanahu wa taala annahu qayyum la yanam, bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berdiri sendiri, la yanam, id huwa mukhtassun bi adamin naum. Qayyum dari kata qiyam. Qiyam maknanya berdiri tegak. Apa maknanya berdiri tegak? Maknanya melakukan hal-hal yang diinginkannya, melakukan hal-hal yang dikehendakinya, mengatur alam semesta, menakdirkan takdir-takdirnya, memutuskan keputusan-keputusannya. Yurabbil alam, mengatur alam seluruhnya, terus-menerus, tidak pernah berhenti dan tidak pernah dalam keadaan istirahat. Enggak pernah pula dikenai kantuk ataupun tidur. Dan Allah Subhanahu wa taala membantah orang-orang Yahudi. Dan Allah katakan, wama masana min lughub, sungguh aku enggak pernah dikenai rasa lelah. Lughub, kelelahan. Yahud menyatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta dalam 6 hari dan berakhir pada hari Jumat, dan kemudian hari Sabtu istirahat, dimulai dari Ahad. Kemudian setelah Ahad, Senin, Selasa, Rabu sampai Jumat. Sabtu istirahat katanya. Astagfirullahaladzim. Mereka membuat acara-acara atau mereka membuat gerakan-gerakan yang menunjukkan bahwa ini adalah acara dalam rangka memaklumi bahwa Allah sedang istirahat hari Sabtu. Astagfirullahaladzim. Subhanallah amma yaquluna. Maha suci Allah dan maha tinggi Allah Subhanahu wa taala, uluan kabira, alama yaqulun, maha tinggi Allah dari apa yang mereka katakan, maha suci Allah dari apa yang mereka katakan. Allah menyatakan ma masana min lughub, aku enggak pernah dikenai rasa lelah. Dan ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwa Allah tidak pernah dikenai rasa kantuk, enggak pernah tidur, enggak pernah lelah, enggak pernah capek. Ini sifat qayyum. Jadi kehidupan dan qayyumiyah Ini dua sifat yang selalu disebutkan bersama-sama oleh Allah Subhanahu wa taala, atau seringkali disebut bersama-sama. Kenapa? Karena berkaitan sangat erat. Maha hidup dan maha menegakkan segala sesuatu, maha hidup dan terus menerus dalam keadaan tegak mengatur, tegak dalam keadaan melakukan apa yang dikehendakinya, melakukan apa yang diinginannya, dalam keadaan tidak pernah ngantuk, gak pernah capek, gak pernah istirahat, gak pernah tidur, apalagi mati. Berarti apakah kita mengatakan Allah tidak sama dengan makhluk, berarti Allah gak hidup? Makhluk kan hidup. Kalau Allah gak sama dengan makhluk, berarti Allah gak hidup. Itu cara berpikir yang salah. Cara berpikirnya ahlul dalal, ahlul bid'ah. Kita katakan Allah maha hidup, kita hidup, tapi Allah maha hidup. Artinya Allah memiliki sifat hidup yang berbeda dengan kehidupan kita yang penuh kelemahan. Hidup yang penuh dengan kelemahan, yaitu kelemahannya kantuk, tidur, capek, lelah, pingsan, gak sadar, lalai, ghaflah, sekian banyak kekurangan-kekurangan pada kehidupan-kehidupan makhluk. Adapun Allah Subhanahu wa taala maha hidup dan tidak memiliki kekurangan apapun, yakni kehidupan kamilah. Hayatun kamilah, kehidupan yang sempurna. Qala rahimahullah. Kemudian berkata lagi Ibnu Abdul Aziz rahimahullah. Wa bidzalika isyaratun ila anna nafya tashbih laysa al-murad minhu as-sifat. Maka ini dalil, ini isyarah, isyarat bahwa meniadakan penyerupaan bagi Allah bukan berarti menolak sifat, bukan, tetapi diterima sifat yang Allah katakan. Hanya saja kita katakan sifat itu tidak sama dengan sifat makhluk, walaupun namanya, lafadznya sama, hidup dan hidup. Allah hidup, kita hidup. Allah memiliki sifat haya, kita memiliki sifat haya, tetapi bukan bermakna sama. Tetapi kita katakan kehidupan Allah maha sempurna, kehidupan kita memiliki sekian kekurangan. Bal huwa subhanahu wa ta'ala mausufun bisifatil kamal. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaan. Kamal zatihi, kesempurnaan zatnya. Fal hayyu bihayatin baqiyah. Maka dikatakan hayy, Allah maha hidup, yani dengan kehidupan yang kekal. La yushbihul hayy bihayatin zailah, tidak sama dengan kehidupan makhluk yang zail, yang akan hilang. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzil jalali wal ikram. Kata Allah, kullu man 'alayha fan, semua yang ada di muka bumi ini akan fana, akan fanin, akan sirna, akan binasa, akan mati, akan hancur, zail. Illa Allah Subhanahu wa taala wa yabqa wajhu rabbika. Yang akan tetap kekal adalah wajah Allah Subhanahu wa taala terus menerus. Wa li hadza kanatil hayatid dunya mata'an wa lahwan wa la'iban. Oleh karena itulah dikatakan oleh Allah kehidupan dunia ini kehidupan yang sifatnya lahwan, lagu yang sia-sia. Mata'an, kesenangan sejenak, sementara. Fata morgana, atau dikatakan la'iban, hanya permainan sebentar kemudian hilang. Berapa kali Allah sebutkan dalam Al-Quran bahwasannya innamal hayatu dunya la'ibun walahu, bahwa dikatakan dunia ini mata'ul ghurur. Sesungguhnya kenikmatan dunia kenikmatan yang sesaat, ghurur yang menipu, seakan-akan itu adalah kenikmatan hakiki, ternyata sirna sebentar saja. Ikhwan fillah a'azakumullah, kehidupan dunia, kehidupan makhluk, kehidupan apapun hanya sebentar, sesaat, seperti fata morgana yang kamu lihat dari jauh seakan-akan itu adalah air yang segar, ketika didekati tidak ada air setetes pun. Kasarabin biqi'atin yahsabuhu dham'anu ma'an, seperti fata morgana di padang pasir yang disangka oleh orang-orang haus itu adalah air, ternyata bukan air. Demikian pula kehidupan kita ini sekarang, sungguh kehidupan yang zail, kehidupan yang sirna, kehidupan fata morgana. Baru kemarin rasanya kita masih kecil bermain-main, ternyata kita sudah sekian umurnya, ternyata rambut kita sudah putih, sebentar lagi kita akan mati, selesai. Itu kehidupan dunia. Seperti kazar'in, seperti pohon yang kemudian tumbuh, tumbuh daunnya menghijau, kuning, layu, mati. Seperti kehidupan lalat dan nyamuk yang sehari selesai. Pagi hidup, sore sudah mati. Sore hidup, pagi sudah mati. Demikian keadaan kehidupan dunia. Wa inna darul akhirati lahiyal hayawan. Kata Allah, maka darul akhirat itulah yang namanya kehidupan. Berarti sampai-sampai dikatakan kehidupan dunia itu bukan kehidupan sungguhan. Kehidupan yang main-main sebentar. Adapun kehidupan yang sungguh-sungguh adalah di akhirat. Yang dikatakan dengan kalimat wa inna daral akhirata lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itulah kehidupan yang sungguh-sungguh. Kenapa? Fil jannati khalidina fiha. Di dalam surga, kekal di dalamnya selama-lamanya. Demikian pula yang masuk neraka, finnari jahannam khalidina fiha. Mereka dalam neraka jahannam, kekal di dalamnya selama-lamanya. Itu baru kehidupan. Yang satu harinya Allah katakan fi yaumin kana miqdaruhu 50,000 sanah. Di dalam satu hari yang ukurannya seperti 50,000 tahun hari kalian. Satu harinya. Baru kehidupan itu di sana. Kemudian azakumullah. Fal hayatud dunya kal manam. Maka kehidupan dunia itu seperti tidur. Kamu pernah tidur kemudian bermimpi? Seakan-akan hidup. Kamu sedang berbuat ini, kamu sedang berbuat itu. Tiba-tiba bangun, oh ternyata mimpi. Mimpi yang semalam atau masih dikurangi lagi paling 1 jam atau 1/2 jam. Kamu anggap sebagai kehidupan. Ternyata ketika kamu bangun, itu adalah mimpi. Sama ketika kita nanti bangun dari kematian kita, dibangkitkan oleh Allah SWT di mahsyar, kita ingat kehidupan kemarin. Ternyata kita ini cuma mimpi. Kal manam, seperti mimpi, kata Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah. Kita hidup tadi di dunia berapa lama? Entah, paling 1/2 jam. Yatakhafatuna bainahum. Mereka saling membisik di kalangan mereka di mahsyar nanti. Yatakhafatuna bainahum. Mereka saling membisik bahwa kita tidak hidup illa yauma, bahwa kita tidak hidup kecuali sehari. Berapa hari kita hidup di dunia? Entah, kayaknya cuma sehari. Kata yang lainnya lagi, awsa'ah, atau seperti 1 saat. Atau dalam ayat lagi Allah katakan, illa sa'atan min nahar balal. Surat Al-Ahqaf. Dikatakan, illa sa'atan min nahar. Kita tidak hidup kecuali sesaat di siang hari. Cuma tidur siang sebentar, begitu saja. Kenapa Allah ceritakan pembicaraan orang-orang di mahsyar nanti, membicarakan kehidupan dunia, semuanya menggambarkan betapa sebentarnya, sesaat, 1/2 hari, sesiang, semalam, ada yang mengatakan sehari, ada yang mengatakan begitu. Semuanya menyatakan sebentar. Karena mereka melihat kehidupan yang hakiki. Mereka melihat kehidupan yang sangat panjang, yaitu kehidupan di akhirat nanti. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Wal hayatul akhirah kal yaqdah. Maka kalau kehidupan dunia itu seperti tidur, maka kehidupan akhirat itu seperti orang yang bangun tidur. Ketika kita bangkit nanti, maka kita akan menyatakan sepertinya kita mimpi kemarin. Wala yuqal fahadil hayatul akhirah kamilah. Dan tidak pula kita katakan berarti kehidupan manusia nanti di akhirat berarti kehidupannya sempurna, berarti sama dengan Allah. Tidak sama, sama sekali. Laisa kamitslihi syai', Allah tidak serupa dengan sesuatu apapun, maka sifat Allah pun tidak sama dengan sifat makhluk manapun. Kehidupan-kehidupan makhluk-makhluk tidak sama dengan kehidupan Allah, maka tidak kita katakan bahwa kehidupan mereka di akhirat nanti berarti sempurna. Tidak. Wahiyya lil makhluk, karena itu kehidupan makhluk tetap memiliki kekurangan-kekurangan. Lianna naqul, karena kita katakan al-hayy alladzil hayya min sifati dzatihi, karena yang maha hidup yaitu Allah yang kehidupannya kehidupan dari sifati dzatihi, kehidupannya merupakan kehidupan zatnya, sifat zatnya maha hidup. Al-lazimah laha, kehidupan yang tetap, yang mesti, yang memang zatnya memiliki sifat itu. Huwa alladhi wahaba lil makhluqil hal hayah. Dialah Allah yang memberikan kehidupan kekal mereka di surga atau di neraka. Dialah Allah yang memberikan sifat tadi. Ikhwan ibn a'azakumullah. Maka dalam Al-Quran dikatakan, khalidina fiha illa ayyasha'a rabbuk. Kecuali kalau dikehendaki oleh Rabbuk. Sehingga terjadi beberapa orang yang salah paham. Berarti di surga dan neraka tidak kekal. Kenapa? Karena ada ayat yang menyatakan bahwa mereka kekal di dalamnya. Kecuali kalau Allah kehendaki. Bagaimana itu? Berarti kekal atau tidak kekal? Kekal selama-lamanya. Kecuali kalau Allah kehendaki. Fadabidina azakumullah. Kita katakan seperti apa adanya dalam Al-Quran. Khalidina fiha. Kita katakan seperti apa yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Mereka di surga bernikmat-nikmat, khalidina fiha abada. Demikian pula yang disiksa dalam neraka, mereka merasakan sakitnya terus-menerus, khalidina fiha abada. Kita katakan persis seperti apa adanya dalam Al-Quran. Hanya saja kalimat illa an yasha Allah menunjukkan bahwasanya kekekalan mereka tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kekekalan Allah mutlak. Apakah sama dua kekekalan ini? Tidak sama. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai. Allah kekekalannya memiliki kemutlakan. Dan itu sifat zat-Nya. Adapun makhluk diberi oleh Allah. Kalau Allah kehendaki, selesai kehidupannya. Ikhwan ibn a'azakumullah. Kaum muslimin yang saya hormati. Mereka berharap yang di dalam neraka. Untuk mati. Demikian sebaliknya yang di surga justru berharap jangan sampai mati karena nikmatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk menyembelih al-maut di antara surga dan neraka. Maka satu kejadian menjadikan dua keadaan. Apa kejadiannya? Dzubihal maut, disembelihnya kematian. Maka dikatakan al-maut atau dikatakan khuludun wala maut. Setelah disembelih kematian, maka dikatakan kepada penduduk surga, khuludun wala maut. Dan dikatakan kepada penduduk neraka, khuludun wala maut. Penduduk neraka dikatakan khuludun wala maut, mereka tambah tersiksa. Tambah mereka betul-betul sakit, bukan hanya fisiknya, juga hatinya. Harapan mereka hampa, harapan mereka kosong. Dan mereka tadinya berharap, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk. Wahai Malik, penjaga neraka. Liyaqdi alaina rabbuk. Biarkanlah Rabb kamu mematikan kami saja, membinasakan kami. Mereka ingin mati. Tapi ketika disembelihnya kematian dan dikatakan khuludun wala maut, harapan mereka sirna. Hampa harapan mereka dan mereka mengatakan sungguh tidak ada lagi harapan kematian. Adapun penduduk surga ketika melihat maut disembelih, maka mereka bertambah gembira. Gembira dengan kenikmatan jannah dan gembira dengan berita bahwa mereka tidak akan mati. Maka ini tidak bisa ditentang. Ini tidak bisa dikatakan berarti kehidupan di surga dan neraka itu tidak kekal. La, itu pendapat yang salah. Pendapat yang tidak benar. Yang menyatakan bahwa surga dan neraka tidak kekal. Kekal. Disebutkan dalam Quran dan Sunnah kekal selama-lamanya. Dan disembelih kematian. Hanya saja untuk menyatakan bahwa mereka itu tidak sama. Kehidupan mereka dengan kehidupan Allah. Sudah kita jawab tadi. Pertama, Allah kehidupannya azalian wa abadian. Qul inna a'udzubikumullah. Apa maknanya azalian? Tidak ada awalnya. Sejak dulu tidak pernah ada permulaannya. Sedangkan abadian tidak pernah ada akhirnya. Sedangkan makhluk-makhluk tadi di dunia, mereka ada permulaannya, dilahirkan tanggal sekian dan kemudian mati tanggal sekian. Ada awalnya, ada akhirnya. Kalaupun mereka kemudian masuk ke dalam jannah, kekal. Kalaupun dikatakan kekal satu sisi, berarti mereka abadan, abadian, tapi tidak azalian. Kenapa tidak ada azalian? Ada permulaannya, baru kemarin kok lahir. Atau baru nanti dibangkitkan, baru permulaan. Tidak sama dengan Allah SWT, itu satu sisi. Sisi kedua, bahwa makhluk-makhluk tadi dalam keadaan kehidupannya yang kekal tadi, diberi oleh Allah SWT dan tidak mutlak. Masih tergantung pada Allah SWT, masih berkait dengan kehendak Allah SWT. Adapun Allah SWT maha hidup secara mutlak, Allah Subhanahu wa taala memiliki secara zat-Nya sifat hidup. Qala ibn a'udzukumullah. Dikatakan wa huwa allazi wahaba lil makhluqi tilkal hayah. Allah lah yang memberikan kepada makhluk kehidupan tersebut. Ad-daimah, kehidupan yang terus-menerus. Fahiya daimatun biidamatillahi laha. Maka kekekalan kehidupan mereka di akhirat nanti adalah kekekalan yang diberi. Kekekalan yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. La anna dawama wasfun lazimun laha lidatiha, bukan sifat asli mereka manusia kekal, tidak. Bi khilafi hayatir rabbi taala, beda dengan kehidupan Allah Rabbut taala. Wa kadzalika sa'ir sifatih, demikian pula sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifatul khaliq kama yaliqu bihi. Sifat Allah yang maha mencipta, maka tentunya yang layak bagi Allah, sesuai dengan kemuliaan Allah, sesuai dengan ketinggian Allah. Kalaupun ada sifat-sifat yang secara lafaz sama pada makhluk-makhluk, tetapi tentunya sifat yang pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Mendengar dengan mendengar bagi Allah, sesuai dengan ketinggian Allah dan kemuliaannya dan kesempurnaannya, maka sifat mendengarnya maha sempurna. Demikian pula mendengar pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk. Maka mereka mendengarnya terbatas. Terbatas pada jarak. Jarak tertentu gak bisa lagi mendengar. Terbatas pada frekuensi. Frekuensi yang lebih tidak bisa didengar. Frekuensi yang kurang juga tidak didengar. Dan terbatas pada kesehatan. Yang sakit gak bisa mendengar. Yang kurang tuli dan sebagainya gak bisa mendengar. Tentunya pada makhluk sesuai dengan kelemahan makhluk, bagi Allah sesuai dengan kesempurnaan Allah, maka tetap tidak sama sifat tadi bagi Allah dan bagi makhluk. Wa'alam anna hadainil ismaini a'nil hayyul qayyum madkurani fil qur'ani ma'an. Dan ketahuilah bahwa dua nama tadi, al-hayyu dan al-qayyum, dua nama bagi Allah subhanahu wa ta'ala, madkurani fil qur'ani ma'an, selalu disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, ma'an, bersama-sama. Fisalasi suwar kama taqaddam, di tiga tempat sebagaimana telah lewat, sebagaimana kita baca dalam ayat kursi, dalam surat Ali Imran. Wahuma min a'zami asma'illahil husna, dan dua nama itu adalah setinggi-tinggi, sebesar-besar nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy Al-Qayyum. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dalam keadaan mutar, ketika dalam keadaan susah, ketika dalam keadaan kepepet, beliau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan dua nama ini. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Ya Hayyu ya Qayyum, bi rahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang berdiri sendiri, aku meratap, aku meminta kepadamu. Yang disebut Al-Hayy dan Al-Qayyum. Hatta qila innahumal ismul a'zam, sampai-sampai dikatakan bahwa itu adalah nama terbesar, yaitu Al-Hayy dan Al-Qayyum. Kenapa kok dikatakan terbesar? Dan kenapa dikatakan sebagai a'zamu asma'illahil husna, setinggi-tinggi nama Allah yang tinggi, yang mulia? Karena sifat hidup mengandung sifat-sifat lainnya. Sifat hidup mengandung sifat-sifat lainnya. Ikhwan ibn a'azakumullah, sebagaimana sebaliknya, kalau mati berarti sifat-sifat lainnya tidak berfungsi. Bukankah begitu? Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana seseorang makhluk, ini kias aula namanya, bukan kias misli, tidak sama Allah dengan makhluk. Tetapi kias aula, kalau makhluk saja ketika mati tidak berfungsi telinganya, tidak bisa mendengar, tidak berfungsi, tidak bisa melihat, tidak bisa merasakan, tidak bisa. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih lagi tidak mungkin masa Allah Subhanahu wa taala dikatakan kantuk atau tidur, yang kemudian tidak berfungsi pendengarannya, tidak berfungsi penglihatannya. La wallah, Allah dikatakan hayyun la yamut, dan Allah dikatakan hayyun qayyum, yakni Allah maha hidup, dan Allah memiliki sifat-sifat yang selalu sempurna sepanjang masa, enggak pernah berkurang, enggak pernah ngantuk, dan enggak pernah tidur. Qul inna a'udzubikumullahu kaum muslimin yang saya hormati. Selanjutnya dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, فَإِنَّهُمَا يَتَضَمَّنَانِ إِثْبَاتَ صِفَاتِ الْكَمَالِ. Karena sifat hayy dan sifat qayyum mengandung sifat-sifat kesempurnaan yang lainnya. أَكْمَلَ تَضَمُّنْ وَأَصْدَقُهُ. Dengan setinggi-tinggi keterkaitan, وَأَصْدَقُهُ, dan sebenar-benarnya. Kalau maha hidup, berarti sifat-sifat yang lainnya pun sempurna bersamanya. Wa yadullu al-qayyum, sedangkan al-qayyum menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala maha hidup azalian wa abadian. Dan sudah terangkan tadi azali maknanya dan juga abadi. Dan yang ada ini, semua yang ada bisa dibagi tiga. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala, yang keberadaannya azalian wa abadian. Kehidupannya azalian wa abadian, gak ada permulaannya, gak ada akhirnya. Dan yang kedua adalah makhluk yang kehidupannya la azali wa la abadi, tidak azali, tidak abadi. Artinya ada permulaannya dan ada akhirnya. Dan kehidupan nanti dalam surga dan neraka, atau kehidupan yang bersamanya, yang kedua bersama artinya adanya surga dan ada neraka, mereka abadi tapi tidak azali. Ada berapa? Pertama Allah Subhanahu wa taala, yakni azalian abadian. Yang kedua makhluk-makhluk ini la azali wala abadi. Yang ketiga yang nanti dalam jannah dan nar kehidupan akhirat, maka itu abadi la azali. Dia abadan khalidina fiha, tetapi bukan tidak memiliki permulaan. Memiliki permulaan. Ada awalnya ketika penciptaan Allah ciptakan. Atau ketika Allah ciptakan kembali dalam kebangkitan. Ada permulaannya. Tapi tidak ada akhirnya dalam artian abadiyan. Qanibirina a'azakumullah. Maka Allah SWT tidak sama dengan makhluk di dunia ini. Dan tidak sama pula dengan makhluk di akhirat nanti. Tidak sama. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir. Ma la yadullu alaihi lafdul qadim. Maka lafad qayyum menunjukkan sesuatu yang tidak ditunjukkan dalam lafad qadim. Dan ini menunjukkan bahwasanya beliau Ibn Abdul Aziz tidak taklid. Walaupun madhab beliau adalah madhab Hanafi, dan juga beliau adalah muridnya, dan beliau adalah seorang yang mengambil ilmu dari Al-Musannif, yang dari Abu Ja'far At-Tahawi, dan madhabnya madhabnya Abu Hanifah, tetapi tidak sepakat dengan istilah qadim. Tidak sepakat dengan istilah gurunya qadim. Karena qadim tidak mengandung makna azali, tidak mengandung makna abadi. Adapun qayyum mengandung makna azaliyan abadiyan, bahwa Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan terus-menerus berdiri sendiri. Terus-menerus tegak dengan apa yang dikehendakinya. Terus-menerus berbuat dengan apa yang dikehendakinya. Tidak berawal, tidak berakhir. Terus-menerus. Azalian wa abadiyan. Adapun kalimat qadim tidak mengandung makna itu. Kata beliau. Ma la yadullu alaihi lafdul qadim. Yang tidak ditunjukkan dalam lafad al-qadim. Qadim maknanya dulu. Bisa saja berawal. Tapi dulu. Lebih dulu dari yang lain. Itu qadim. Wa yadullu aidan ala kaunihi mawjudan binafsihi. Dan qayyum juga mengandung makna bahwa Allah Subhanahu wa taala keberadaannya dengan zatnya sendiri, tidak dengan bantuan apapun, tidak dengan dukungan siapapun. Ini qayyum. Berbeda dengan makhluk-makhluk ketika mereka dibangkitkan di akhirat nanti, ketika mereka dikatakan khalidina fiha, kekekalan mereka bergantung pada Allah. Dan merupakan pemberian dari Allah dengan dibantu oleh Allah, maka itu bukan yang sifat yang mutlak. Adapun Allah qayyumun binafsihi. Allah SWT mawujudan binafsihi, berada dan keberadaannya dengan dirinya sendiri tanpa ada bantuan apapun. Wa huwa ma'na kaunihi wajibul wujud. Dan ini yang diistilahkan oleh mereka, istilah para kaum ahlil kalam, mereka juluki dengan wajibul wujud, yang mesti ada keberadaannya, harus, kata mereka. Wal qayyum ablag minal qayyam. Dan qayyum lebih baligh daripada qayyam, walaupun kedua-duanya adalah mubalaghah untuk menunjukkan lebih, tetapi Qayyum lebih tinggi daripada Al-Qayyam. Lianna al-wawu aqwa min al-alif, karena wawu lebih tinggi daripada alif. Wa yufidu qiyamuhu bi nafsihi bi ittifaqil mufassirin, dan juga mengandung makna bahwasanya dia Allah Maha berdiri sendiri. Jadi maknanya terus-menerus dalam keadaan melakukan apa yang dikehendakinya, dan juga bermakna bahwa Allah Subhanahu wa taala berdiri sendiri. Bi ittifaqil mufassirin, dan ini sepakat seluruh para ahli tafsir wa ahli lughah, dan sepakat pula para ahli bahasa, bahwa makna qayyum adalah yang berdiri sendiri, tidak butuh yang lainnya. Wa huwa ma'lumun bid-darurah, dan itu tentunya diketahui secara konsekuen, atau diketahui secara aksioma, diketahui secara otomatis, bahwa Allah tentunya Maha berdiri sendiri. Wa hal tufidu iqamatuhu li ghairihi wa qiyamu alaihi. Sekarang pertanyaannya, kalau tadi berdiri sendiri menegakkan apa yang dikehendakinya, sekarang apakah qayyum juga bermakna menegakkan yang lainnya? Apakah qayyum juga bermakna yang maha tegak dengan sendirinya dan maha menegakkan yang lainnya, atau tidak? Aulan, ada dua pendapat dari para ulama. Asahuhuma, yang lebih sahih adalah annahu yufidu dhalik, bahwa memang yufidu dhalik, memang memberikan faedah juga Allah maha mengatur yang lainnya. Berarti makna qayyum, kalau Allah Subhanahu wa taala maha mengatur lainnya, itu jelas kita terima dan itu kita kenal dari ayat-ayat lainnya. Tetapi apakah terkandung dalam makna al-qayyum? Pendapat yang lebih sahih bahwa itu terkandung dalam makna al-qayyum. Berarti makna qayyum qaimun binafsihi wa yuqimu ghairahu, dia maha tegak dengan dirinya sendiri, dan juga dia Allah menegakkan yang lainnya. Qamatis samawati wal ard, dari Allah, dengan Allah Subhanahu wa taala. Tegaknya manusia di muka bumi dari Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk-makhluk juga dari Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa yufidu dawama qiyamihi wa kulli qiyamihi, maka menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala terus-menerus tegak, dan Allah Subhanahu wa taala terus-menerus hidup dan terus-menerus melakukan hal yang dikehendakinya. Lima fihi minal mubalaghah, karena makna qayyum mengandung mubalaghah. Fa huwa subhanahu la yazulu wa la ya'fal, maka Allah Subhanahu wa taala tidak pernah bergeser dalam artian hilang, tidak pernah lenyap, tidak pernah hilang, enggak pernah mati. Ibrahim alaihi salam ketika mengajarkan kepada kaumnya, oh mungkin ini bulan ini Tuhan kami, falama afala qala la uhibbul afilin, ketika afala lenyap, maka dia mengatakan aku tidak suka yang lenyap. Kemudian melihat matahari, maka hadza a'zam, ini ilahku, ini Tuhanku, ini lebih besar. Falama afalat, ketika lenyap pula dia mengatakan fa in lam yahdini rabbi, kalau Rabbku tidak memberikan bimbingan pada aku, maka niscaya aku akan menjadi orang-orang yang sesat. Qul inna a'udzukumullah, ini makna ya'fal. Maka Allah Subhanahu wa taala la yazul wa la ya'fal, enggak akan lenyap, enggak akan hilang, enggak akan sirna, terus dalam keadaan yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ikram, tetap kekal Allah Subhanahu wa taala, tetap tegak Allah Subhanahu wa taala. Fa innal afil qad zala qat'an, karena yang akan lenyap pasti akan sirna. Ai la yaghibu wa la yanqus wa la yufni wa la yafna wa la ya'dam, yani Allah Subhanahu wa taala tidak pernah hilang, enggak pernah berkurang, enggak pernah fana, hancur, enggak pernah pula kemudian lenyap. Bal huwa daimul baqi, bahwa Allah Subhanahu wa taala terus menerus kekal. Alladzi lam yazal wa la yazal mausufan, yang terus menerus dan terus menerus tidak akan berhenti Allah dalam keadaan tersifati dengan sifat-sifat kesempurnaannya. Wa iqtiranihi bil hayy, dan terus diiringi dalam kehidupannya. Yastalzim sa'ira sifatil kamal, dan Allah memiliki sifat hidup, berarti Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat kesempurnaannya tidak pernah berkurang. Inilah yang dikatakan bahwa sifat hayyun qayyum adalah a'zamu sifatillah, dan suratnya yang menceritakan tentang sifat Allah ini dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Wa yadullu ala dawamiha wa baqaiha, karena menunjukkan Allah Subhanahu wa taala maha kekal dan terus-menerus, wantifa'in naqsi, dan tidak pernah berkurang, enggak pernah hilang, azalan wa abadan, terus-menerus selama-lamanya, enggak berawal, enggak berakhir. Oleh karena itulah ayat Allah dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, dikatakan a'zamu ayatin fi kitabillah. Dikatakan a'zamu ayatin fil Qur'an, sebagaimana telah sabit riwayatnya dalam sahih, sebagaimana dikeluarkan dalam sahih Muslim dari Ubay bin Ka'ab, bahwasanya a'zamu ayatin fi kitabillah adalah ayat ini, ayat kursi dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kenapa dikatakan a'zamu ayatin, sebesar-besar ayat? Karena menceritakan sebesar-besar sifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan sebesar-besar ayat, seagung-agung ayat, karena menerangkan setinggi-tinggi sifat Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-hayy al-qayyum, yang dengan al-hayy al-qayyum tegak seluruh sifat-sifat lainnya. Sifat-sifat yang lainnya tegak pada kehidupan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan fillah na'azakumullah kaum muslimin yang saya hormati, sifat hayah bagi Allah Subhanahu wa taala mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Kalau dikenai kantuk, dikenai tidur, maka sifat-sifat kesempurnaan tadi akan berkurang. Dan itu tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah katakan la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Tidak dikenai sinah dan tidak pula dikenai naum. Hadza fa'ala hadainil ismaini madarul asma'il husnati kulliha. Maka dengan berdasarkan dua sifat kehidupan dan qayyumiyah Allah Subhanahu wa taala merupakan poros dari semua sifat-sifat yang husna bagi Allah seluruhnya. Wa ilaiha tarji' ma'aniha, dan semuanya kembali pada sifat hidup ini. Kalau enggak mendengar, ya enggak hidup namanya. Kalau enggak melihat, ya namanya enggak hidup. Kalau enggak bergerak, ya namanya enggak hidup. Kalau enggak berbuat, ya namanya enggak hidup. Kalau dia enggak, seluruh sifat-sifat itu kalau enggak ada, namanya enggak hidup. Kalau hidup, maknanya ada semua sifat tadi. Mafhum? Kenapa dikatakan poros? Sifat hidup bagi Allah dan sifat qayyum bagi Allah merupakan poros dari seluruh sifat-sifat lainnya. Kenapa dikatakan sebagai poros? Karena semua sifat-sifat tadi adalah menunjukkan bukti kehidupan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Maha Hidup. Kalau enggak ada sifat-sifat itu, namanya bukan hidup. Atau kalau tidak hidup, maka enggak ada sifat-sifat itu semua, tidak akan berfungsi. Maka ikhwan fillah na'azakumullah, maka dikatakan di sini sebagai porosnya. Dan dikatakan oleh Ibn Abdul Aziz Al-Hanafi, fala yakhtalif 'anha sifah minha illa li dha'fil hayah. Maka tidaklah yatakhallaf, tidaklah berkurang sifat-sifat kecuali karena berkurangnya kehidupan. Maka tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hidup untuk berkurang sifat-sifat lainnya. Fa idza kanat hayatuhu ta'ala akmal hayati wa atammiha. Karena kehidupan Allah adalah kehidupan yang maha sempurna, maka tentunya sifat-sifat lainnya pun sempurna. Sifat pendengarannya sempurna, sifat penglihatannya sempurna, sifat berbuatnya sempurna, semua sifat-sifatnya sempurna. Istazama isbataha isbatu kulli ma kulli kamalin yudadunya fihu kamalul hayah. Maka dengan kalimat satu saja kita katakan Allah Maha Hidup, titik. Itu sudah mengandung makna bahwa Allah Maha Mendengar, Maha Melihat, Maha Mengetahui, Maha Berilmu, Maha Berbuat, Maha Mengawasi, Maha semuanya. Karena itu makna hidup. Apa maknanya hidup? Itu maknanya hidup. Maknanya hidup adalah berfungsi seluruh sifat-sifat yang sempurna. Maka satu kalimat bahwa Allah Hayyun la yamut sudah cukup menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki seluruh sifat-sifat kesempurnaan. Qul inna a'udzubikumullah. Demikian dikatakan oleh Ibnu Abdul Aziz Al-Hanafi rahimahullah, dan ini sungguh satu pelajaran yang sangat penting yang menjadikan kita mengenali Allah dengan sifat-sifat yang tertinggi atau sifat-sifat yang tinggi, yang kita kalau memanggil Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut, itu mud'atun listijabati du'a, akan menyebabkan terkabulnya doa dengan memanggilnya Hayyu ya Qayyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.